Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Pembahasan tentang beberapa pasal terkait dengan pembahasan al-ibdal. Qala rahimahullah faslun billami fa'la isman atal wawu badal ya in katak wa ghaliban jadal badal bil aksi ja'ala mufu'la wasfa wa qawnu quswa nadiran la yakhfa. Naam. Dalam pasal ini fihi masail. Al mas'alatul ula tubdalul wawu minal ya'i al-waqi'ati la masmin ala wazni fa'la nahu taqwa wa asluhu taqiyya. Li'annahu min taqaitu. In kanat fa'la sifatan lam tubdalil ya wawan nahu sodia wa khuzia naam ya diganti dengan wawu jika ya-nya itu terletak pada lam kalimah isim yang berwazan fa'la. Ya, contohnya takwa asalnya taqiya karena fi'ilnya adalah taqaitu. Tapi jika wazan fa'la itu berupa sifat bukan isim, maksudnya isim tadi selain sifat, kalau wazan fa'lanya itu berupa sifat maka ya-nya tidak diganti dengan waw. Contohnya sodia Khosya. Tetap tidak diganti. Al-Mas'alatu Tsaniyah. Tubdalul wawu al-waqi'atu laman lifu'la wasfan ya'an. Tubdalul wawu al-waqi'atu laman lifu'la wasfan ya'an. Nahu ad-dunya wal ulya wa shadda qawlu ahli al-Hijaz al-Quswa. فإن كان فعل اسما سلمت الواو فخزوا نعم. Ini wawu diganti dengan ya. Jika wawunya terletak pada lam kalimah sifat yang berwazan fu'lah, ingat, sifat selain sifat ya, ya, yang berwazan fu'lah. Contohnya ad-dunya, itu asalnya ad-dunwa. Al-ulya asalnya al-ulwa. Karena masdarnya danwun, ulwun. Ya. Dianggap syad ucapan al-Hijaz al-Quswa. Harusnya al-Qusya. Tapi sudah viral di kalangan al-Hijaz al-Quswa. Jika wazan fu'la itu berupa isim, bukan sifat, maka wawunya selamat. Tidak diganti dengan ya. Contohnya al-Khuzwa. Al-Khuzwa itu nama tempat. Qala rahimahullah faslun. Asal berikutnya. Iyaskunis sabikumi wawin waya. Watasola. Wamin uru bin arya. Faya anil wawak. Libanna mudhima. Wasyada mu'tal ghayra ma qad rusima min ya'in awawin bitahrikin usil alifan ibtil ba'da fathin muttasil in khuriqat tali in khuriqat tali wa in sukina kaf i'lala ghayr lami wa hiya la yukaf i'laluha bisakinin ghayri alif أو يا إنست أو يا إنست تسديت فيها قد ألف وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأريد وأحوالا وإيا بنت فأول من نفتعل والعين واو سلمت ولم تعل وإن لحرفين ذا الإئلال استحق سخيخ أول وأقص قد يحق وعين ما هيره قد زيد ما يخص الاسم واجب ان يسلم وقبل فقر بمن نون اذا كان مسكرا كما بدت بذا. Nah, pembahasan dalam pasal ini fihi masail. Al-mas'alatul ula. Idza istama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin. Idza istama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin. Wasabaqat ihdahuma bisukuni. Wa kana sukunuha asliyan. Ubtilatil wawu ya'an. Wa udhimatil ya'u fil ya'i. Nahu sayyidin wa mayyitin. Wal aslu sayyidun wa mayyitun. Fa in kanat al ya'u wal wawu fi kalimataini lam yu'sir dhalik nahu yu'ti waqidun. Jika ada wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimat, kemudian salah satunya didahului oleh sukun dan sukunnya asli, maka wawunya diganti dengan ya, kemudian ya diidghamkan dengan ya. Contohnya sayyidun, asalnya sayyidun. Mayyitun asalnya mayyitun. Tapi jika ya dan wawunya itu bertemu di dua kalimah, maksudnya ya-nya di kalimah lain, wawunya di kalimah yang lain, kemudian digabung dalam satu jumlah, maka enggak ngaruh, tetap yukti waqidun. Ini ya sama wawunya ketemuan tapi di dua kalimah yang berbeda ya. Nah, al mas'alatu asaniyah. Idza waqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikatan ba'da fathatin qulibat alifan. Idza waqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikatan ba'da fathatin qulibat alifan. Nahu qala wa ba'a. asluhuma qawala wa bayaa. Jika ada wawu dan ya berharokat setelah fathah, maka wawu dan ya tadi diganti alif. Contoh, qala asalnya qawala. Ini wawunya berharokat setelah fathah, maka wawunya diganti alif. Qawala menjadi qala. Baya'a menjadi ba'a. Al-mas'alatu as-salisah. Kullu fi'lin. Kana ismul fa'ili minhu ala wazni af'ala. Fa'innahu yalzamu aynahu at-tashihu. Nahu awira fahuwa a'waru. Hajifa fahuwa ahyafu. Wa ghayida fahuwa aghyadu. Wa hawila fahuwa ahwalu. Setiap fi'il, ya, setiap fi'il yang isim fa'ilnya berwazan af'alu, maka ain kalimahnya at-tashih. At-tashih di sini tidak mengalami perubahan, tidak mengalami ibdal. Contoh, awiro isim fa'ilnya akwaru, maka awirah tetap wawunya itu, enggak ada perubahan. Hayifa ahyafu, maka yaknya juga tetap at-tashih, enggak ada perubahan. Ghayida aghyadu hawila ahwalu. Al-mas'alah itu ar-rafiyah. Idza kana ifta'ala muqtal al-aini fa haqquhu an tubdala ainuhu alifan. nahwu i'tada wartada. Jika fi'il yang berwazan ifta'ala, ain kalimahnya itu huruf ilat, maka ain kalimahnya diganti dengan alif. Contohnya i'tada, asalnya i'tawada. I'tada, asalnya irtawada. Al mas'alatu al-rabi'ah. Al-khamisah. Al mas'alatu al-khamisah. In abana ifta'ala makna tafa'ala. In abana ifta'ala makna tafa'ala. Wahuwa al-istiraku fil fa'iliyati wal maf'uliyati. Humila alaihi fit tashihi. Humila alaihi fit tashihi. In kana wawiyan. Nahwu istawaru. Istawaru. Bimakna tasyawaru. Kasih tambahan. Bimakna tasyawaru. Fa'in kanatil ainu ya'an wajaba i'laluha. Nahu istawaru. Bimakna tasyawaru. Fa'in kanatil ainu ya'an wajaba i'laluha nahu ibta'u. Wal aslu ibta'u. Istafu wal aslu istayafu. Istafu wal aslu istayafu. Ini. Kalau fi'il yang berwazan ifta'ala yang ain kalimahnya mutal tadi itu mengandung makna tafa'ala, itu saling antara pelaku dan maf'ul bihi, saling melakukan sesuatu. Al-istirak fil fa'iliyah wal maf'uliyah, yang mengerti arti saling. Maka dirinci, jika ain kalimah yang berupa ilat tadi itu wawu, maka tasih, artinya enggak dirubah. Contohnya istawaru berupa wawu, ain kalimahnya itu. Maknanya istawar tasyawar, saling bermusyawar. Tapi kalau ain kalimahnya itu berupa huruf ilat ya, maka wajib diganti dengan apa ini? Alif atau iqlal istilahnya. Diganti dengan alif. Contohnya ibtau asalnya ibtayau. Istafu asalnya istayafu. Kalau ibtau itu jual beli ya. Transaksi jual beli. Kalau istafu itu saling memukulkan pedangnya, saling memukulkan pedang masing-masing. Al-mas'alatu as-sadisah. Idza kana fi kalimatin harfa, ada alifnya ya, harfa illatin. Kullu wahidin mutaharrikun maftuhun ma qablahu. Lam yajuz iqlaluhuma ma'an. Lam yajuz iqlaluhuma ma'an. Fayajibu iqlalu ahadihima wa tashihul akhar. Nahu al-haya والهواء والأصل حياي وهواي Jika dalam satu kalimat ada dua huruf ilat, satu kalimat dua huruf ilat, semuanya berharokat. Nah, satu kalimat ada dua huruf ilatnya, semuanya berharokat. Sebelumnya di fathah, maka tidak boleh dua-duanya diganti alif atau iqlal. Yang satu wajib iqlal, yang lain tetap tasrih. Nah, ya. Nah. Contohnya al-haya, asalnya hayayun. Naam. Maka yang di-iqlal cuma satu, yang diganti alif. Al-hawa, asalnya hawayun. Yang di-iqlal cuma satu. Di-iqlal maksudnya diganti dengan alif, ya. Huruf ilatnya tadi. Kalau di-tashih, berarti tetap tidak ada perubahan. Al-masalah itu as-tabi'ah. Nah, sorry. Idza kana ainul kalimati wawan mutaharikatan maftuhan ma qablaha. Idza kana ainul kalimati wawan mutaharrikatan maftuhan ma qablaha. Auya'an mutaharrikatan maftuhan ma qablaha. Wa kana fi akhiriha ziyadatun takhussul isma. Wa kana fi akhiriha ziyadatun takhussul isma. Lam yajuz qalbuha alifan. Bal yajibu tashrihuha. Lam yajuz qalbuha alifan. Bal yajibu tashrihuha. Nahu jawalanin wahayamanin. Kalau satu kalimat itu ain kalimatnya berupa wawu yang berharokat sebelumnya fathah atau ya berharokat sebelumnya fathah, kemudian akhir kalimat itu ada tambahan yang khusus untuk isim, maka wawu dan ya-nya tadi yang berharokat tadi enggak boleh diganti dengan alif, enggak boleh iklal, tapi tetap tashih. Contoh jawalanun, kan wawunya berharokat sebelumnya fathah, ya, kemudian ada tambahan yang khusus untuk isim, untuk alif dan nun, maka wawunya at-tashih, artinya tetap tidak diiklab, tidak diganti dengan alif. Hayamanun juga demikian. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Lamma kana nutqu bin nuni saqinati qabla al-ba'i asiran. Lamma kana nutqu bin nuni as-saqinati qabla al-ba'i asiran. Wajaba qalbun nuni miman. Wala farqa fi dhalika baina al-muttasilati wal-mufasila. Wa yajma'uhuma qauluhu mambatta imbida, mambattam bida. Wa yajma'uhuma qauluhu mambattam bida. Nah, membaca nun yang disukun sebelum ba itu sulit, sehingga secara bacaan nunnya diganti dengan mim. Hal ini berlaku umum, tidak ada bedanya apakah nun dan ba itu bersambung langsung dalam satu kalimah atau terpisah di lain kalimah. Ya. Nah, dua contoh ini digabungkan dalam ucapan Ibnu Malik, mambattam bida. Nah, mambatta itu beda kalimah ya, nun sukun, kemudian setelahnya itu ba, tapi beda kalimah, maka nunnya itu dibaca mim, di mambatta. Imbida ini dalam satu kalimah, nun sukun kemudian setelahnya ialah ba, maka nunnya dibaca mim, mambattam bida. Nah, qala Ibnu Malik rahimahullah faslun. Disakinin sohang kulit taharika min dilinin ati aina fi'lin ka'abin malam yakun fi'la ta'ajubin wala qabyadho au ahwa bila min ullila wa mithu fi'lin dhidhal i'lal ismu dhoha mudari'an wa fihi wasmu wa mith'alun suhiha kal mif'ali wa alifat if'ali wastif'ali azri dal i'lali wa talzam iwad wa khatfuha bin naqli rubbama arad wa ma li if'ali min al hatfi wa min naqlin kama fa maf'ulin bihi aydan qamin nahuma bi'in wa masunin wa nadar tashihu dil wawi wa fi dil yastahar وصحيح المفعول من نحو عدا وعدلي إن لم تتحرى الأجواج كذا كذا وجهين جلفول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعين وشأنه نيم في نوم ونحو نيم شذوذه نمي. نعم. Pembahasan dalam asal ini fihi masail. Al-mas'alatul ula, idza kanat ainul fi'li ya'an aw wawan mutaharrikatan, idza kanat ainul fi'li ya'an aw wawan mutaharrikatan, wa kana ma qablaha sakinan sahihan, wa kana ma qablaha sakinan sahihan, wajaba naqlu harakatil aini ila sakin qablaha, wajaba naklu harakatil aini ila sakini qablaha. Nahu yabinu wa yakum bal aslu yabinu wa yakumu. Wakadalika fi abin. Wakadalika fi abin. Wal aslu abin. Fakhudifatil ya'u litakhallusi. Khudifatil ya'u litakhallusi min iltiqa'is sakinain. Khudifatil ya'u litakhallusi min iltiqa'is sakinain. Khudifatil ya'u litakhallusi min iltiqa isaqinain. Jika ain kalimah pada fi'il berupa ya atau wawu yang berharokat dan sebelumnya itu huruf sukun yang sohi, maka wajib menukar ya, harokat ain kalimah pada fi'il tadi ke huruf sukun sebelumnya. Contohnya ya binu, asalnya ya binu, tukeran ya. Ya binu tukeran antara ya yang harakat dengan ba yang sukun. Jadi ya binu. Yakumu asalnya yakumu. Tukeran harakat yang ada pada wawu yang didoma dengan qaf yang sukun. Yakumu. Nah, demikian pula terjadi pada lafaz abin. Abin itu asalnya abyin. Abyin ya. Di harokat abyin. Harokat yang ada pada ya-nya tadi ditukar dengan ba yang sukun. Kemudian ya-nya dibuang supaya tidak terjadi pertemuan dua sukun. Jadi abin ya. Asalnya kan abi ya. Untuk pertemuan dua sukun. Ya-nya dibuang jadi abin. Abiyin ya menjadi abin. Al-masalah tu asalnya innama tungkalu harakatul aini ila sakin sahih qablaha. Innama tungkalu harakatul aini ila sakin as-sahih qablaha. Idalam yakunil fi'lu li ta'ajjubi. Idalam yakunil fi'lu li ta'ajjubi. Au mudha'afan. Au mu'talal lami. Fa'in kana kadhalik fala nakla. Nahu ma abyana syai'a wa abyin bihi. Ma abyana syai'a wa abyin bihi. Wa ma aqwamahu wa aqwim bihi. Wanahu ibyadha waswadda. Wanahu ibyadha waswadda. Wanahu ahwa. Jadi memindahkan harokat ain kalimah pada fi'il ke huruf sukun sebelumnya itu tidak berlaku jika fi'ilnya berupa ta'ajjub atau berupa fi'il mudhaf atau berupa fi'il mu'tallam yang dalam kalimahnya fi'ilan. Untuk yang jenis-jenis fi'il ini tetap tidak ada perpindahan harokat. Contoh yang fi'il ta'ajub ma abyana syai'a. Ya kan? Ya-nya berharokat, ba-nya sukun. Harusnya kan dipindah harokatnya. Tapi karena ini fi'il ta'ajub, maka enggak ada perpindahan harokat. Ma abyana syai'a. Atau yang wazannya af'il bih, abyin bihi. Juga begitu. Tidak ada perbedaan harokat. Karena ini fi'il ta'ajub. Ma aqwamahu. Aqwim bihi. Ta'ajub juga. Ibyadha iswadda. Ini juga tidak ada perbedaan harokat. Karena fi'ilnya mudu'af. Ahwa juga demikian. Tidak ada perbedaan harokat. Karena lam kalimahnya berupa huruf ilal. Al-mas'alatu as-salisa. Yusbatu. Yusbatu lil ismi alladhi yushbihul fi'lal mudhari'. Yusbatu lil ismi alladhi yushbihul fi'lal mudhari'. Yusbatu lil ismi alladhi yushbihu al fi'lal mudhari'a. Minal i'lali bin nakli ma yusbatu lil fi'li. Ma yusbatu lil fi'li. Nahwu. Tibiun. Tibiun. Nahwu tibiin. Wal aslu tibiyi. Tibiun. Nahwu tibiin. Wal aslu tibiun. Maqamin wal aslu maqwamun. Isim-isim yang menyerupai fi'il mudhari. Ada isim-isim yang menyerupai fi'il mudhari. Maka hukum i'lal binakli, yaitu merubah harokat huruf ilatnya itu, sama dengan hukum fi'il mudhari yang disebutkan tadi. Contohnya, tibiun itu asalnya tibiun. Itu menyerupai tabiu, asalnya tabiu gitu. Makomun asalnya makwamun. Nah, al-mas'alatu ar-rabiah. Al-masdar idza kana ala wazni if'alin aw istif'alin. Hmm. Al-Masdaru Iza kana ala wazni if'alin au istif'alin. Wa kana mu'talal aini. Wa kana mu'talal aini. Wa kana mu'talal aini. Fa inna alifahu tuhzafu. ثم أوضع منها ثم أوضع منها تاء التأنيث نحو إقامة واستقامة والأصل إقوام واستقوام Masdar yang berwazan if'al atau istif'al yang ain kalimahnya itu mu'tal huruf ilat, maka alifnya dibuang kemudian diganti dengan ta'nits. Asalnya itu ikwamun menjadi iqamatun. Ya, harakatnya ada yang dirubah tadi. Asalnya istiqwamun menjadi istiqamatun. Al-mas'alatu arabiyah. Ya. Al-khamisah. Al-mas'alatu al-khamisah. Ida bunia maf'ulun minal fi'lil mu'talil aini. Ida bunia maf'ulun min al-fi'l al-mu'talil 'aini al-mu'talil 'aini bil ya'i aw al wawi idza buniya maf'ulun min al-fi'l al-mu'talil 'aini bil ya'i aw al wawi wajaba fihi ma wajaba fi if'alin wastif'alin wajaba fihi ma wajaba fi if'alin wastif'alin minan naqli wal hadfi. Nahu mabi'in wa makulin wal aslu mabiyu'un wa makulun. jika isim maf'ul berasal dari fi'il mu'tal ayin yang huruf ilatnya ya atau wawu, maka hukumnya sama dengan yang masdar yang berwazan if'al atau istif'al. Fi'il mu'tal yang ain yang masdarnya berwazan if'al atau istif'al. Sama terkait dengan perubahan harokat atau perpindahan harokat tadi atau pembuangan. Contohnya mabiun asalnya ialah mabiyun. Makulun makulun asalnya ialah makulun. Itu ada perubahan atau perpindahan harokat. Harokat yang huruf ilat ya dan wawu tadi dipindah atau dipindah tukeran dengan huruf sebelumnya yang sukun. Kemudian ada juga pembuangan. Nah, mabiun aslinya mabiun, makulun asalnya makulun. Tayyib. Al-mas'alatu as-sadisah. Idza bunya maf'ulun min fi'lin mu'talil lami idza bunya maf'ulun min fi'lin mu'talil lami fafihi tafsil. Fafihi at-tafsil. Jika isim maf'ul berasal dari fi'il mu'tallam, maka dirinci. Al-awwal in kana mu'tallan bil ya'i in kana mu'tallan bil ya'i wajaba i'laluhu bi qalbi wawi maf'ulin bi qalbi wawi maf'ulin ya'an wa idghamuha fi lamil kalimah. In kana mu'tallan bil ya'i wajaba i'laluhu bi qalbi wawi maf'ulin ya'an wa idghamuha fi lamil kalimah. Nahu marmiyin wal aslu marmuyun. Marmiyin wal aslu marmuyun. Asani in kana mu'tallan bil wawi fal ajwadu at-tasrih. mislahu ma'duwin min ada. Kalau membuat isim maf'ul dari fi'il mu'talam, maka dirinci. Jika mu'talnya atau huruf ilatnya berupa ya, maka wajib i'lal, yakni dengan merubah wawu isim maf'ul tadi dengan ya, kemudian mengidghamkannya dengan ya dalam kalimat. Contohnya marmiyun, asalnya marmuyun, wawunya jadi ya kemudian diidghamkan menjadi marmiyun. Tapi jika huruf ilatnya itu wawu, maka yang paling bagus at-tashih, ya ini tetap tidak ada perubahan. Contohnya ma'duun dari lafaz ada. Al-mas'alah itu as-saminah. Sabi'ah. Al-mas'alah itu? Sabi'ah. As-sabi'ah. Ida bunia ismun ala fu'ulin. Fa'in kana jam'an wa kanat lamuhu wawan. Fa'in kana jam'an wa kanat lamuhu wawan, jaza fihi wajhani at-tashih wal i'lal. Nahu usiyin wa duliyin fi jam'i ason wa dalwin. Wal i'lalu ajwad. Jika ada isim yang diikutkan wazan fu'ul dalam keadaan isim tadi berbentuk jamak dan dalam kalimatnya berupa wawu, maka wawunya ini boleh dibaca dua bacaan, boleh tetap tasrih, boleh di'ilal. Contohnya usiyun, duliyun, jamak dari ason dan dalwun. Untuk ini i'lal lebih bagus. Jadi usiyun, duliyun, jamak dari asad dan dalwun. wa in kana mufradan jaza fihi wajhan al-i'lan wa at-tashih wa at-tashihu ajwad wa in kana mufradan jaza fihi wajhan al-i'lan wa at-tashihu wa at-tashihu ajwad. Nahu ala uluwan ata utuwan ini. Kalau yang perbuatan fu'ul tadi itu mufrad, boleh dibaca dua juga wawunya, boleh iklal, boleh tasrih. Tapi kalau yang berbentuk mufrad, tasrih lebih bagus. Contoh ala uluwan atau utuwan, nah itu mufrad, dibaca tasrih, wawunya tetap ada. Al masalah itu ataminah. Idza kana fu'alun jam'an, idza kana fu'alun jam'an, lima ainuhu wawun, lima ainuhu wawun. Jaza tashihuhu wa i'laluhu. Nahu suwamin wa suyamin. Nuwamin wa nuyamin. Nah, kalau ada jamak wazan fu'al yang ain kalimatnya itu wawu, maka boleh wawunya tadi itu tasrih, boleh iklal. Kalau tasrih tetap wawu, kalau iklal maka diganti dengan ya. Contohnya suwamun dari soim ya, boleh suwamun berarti tasrih ya wawunya, boleh suyamun. Nuwamun sama dari naim, boleh nuyamun. Qala Ibn Malik rahimahullah faslun. Dullini fata fifti'alin ubtila wasada fi dilhamzi nahwu takala tota isti'alin rutta isra mudbiki fiddana wasdat wadakir dalan baki. Nah, dalam pasal ini fihi masail, Al-mas'alatul ula idza buniya ifti'alun wa furu'uhu. Idza buniya ifti'alun wa furu'uhu. Min kalimatin fa'uha harful linin. Min kalimatin fa'uha harful linin. Wajaba ibdalu harful lini ta'an. Wajaba ibdalu harfi al-lini ta'an. Nahu ittisalin wattasala wa muttasilin wal aslu fihi iutisalun wa utasala wa iutasala wa mutasilin wa mutasilun nahu ittisalin wattasala wa muttasilin wal aslu fihi iutisalun wa iutasala wa mutasilin wa mutasilun. Wasadda qawluhum ittazaru. Ibdal ya ita'an. Nah, yang pertama jika wazan isti'al dan cabang-cabangnya istilah kalmasdar bu ucapan-ucapannya fi'il madinya atau sima fa'ilnya ya diambil dari kalimah yang fa kalimahnya itu huruf lin, maka huruf linnya diganti dengan ta. Contohnya ittisalun asalnya iutisalun, ittasala asalnya iutasala, muttasilun asalnya mutasilun. Ada perucapan mereka ittazara tusyad karena mengganti ya dengan ta. Nah, maksudnya ittazara ya. Al-masalah tuasannya idza waqa'at ta'u isti'alin. Idza waqa'at ta'u isti'alin ba'da harfin min hurufil itbaqi. idza waqa'at ta'u isti'alin ba'da harfin min hurufil itbaqi wa hiya as-sadu wadhadu wat-ta'u wadh-dha'u. Wajib ibdaluhu ta'an. Nahu istabara wal aslu istabara. Ib toja'a. Ib toja'a. Wal aslu ib taja'a. Ib ta'ana. Wal aslu ib ta'ana. Ib tolama. Wal aslu ib talama. Jadi jika tak isti'al terletak setelah salah satu huruf itbat, itu terletak setelah huruf itbat itu huruf sod, bod, to, zo, maka tak isti'al tadi diganti dengan to. Contohnya istobaro, asalnya istabaro. Ib toja asalnya ib taja'a. Ib to'an asalnya ib ta'ana. Ib to'lama asalnya ib ta'lama. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. In waqa'at ta'u al-isti'ali ba'da dali wazzai wazzali qulibat dalan. In waqa'at ta'u al-isti'ali ba'da dali wazzai wazzali qulibat dalan. Nahu idana wal aslu idtana. Izdad wal aslu izdad. Id takir wal aslu id takir. Qala Ibnu Malik rahimahullah faslun tahir. Fa amran aw mudhari'in minka wa'ad ikhtiwa fi qa'idatin dhaqat turad wa khatfu hamzi af'alasta marra fi mudhari'in wa bin yatai mutasifi Ziltu wa dhaltu fi dhaliltu ustu'mila wa karna fikrna wa karna nukila. Nah, dalam pasal ini fihi masail, terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alah tu'ula, idza kana al-fi'lul madhi mu'talal fa'i qawa'ada wajib hatful fa'i fil amri wal mudhari wal masdari idza kana bitta'i. Nahu it wa ya'idu wa'idatin fa'in lam yakunil masdar bitta'i lam yajuz hatful fa nahwu wa'din kalau ada fi'il madhi mu'tal fa yaitu fa kalimahnya huruf ilat seperti wa'ada, maka fa kalimahnya tadi itu wajib dibuang ketika berupa fi'il amr atau berupa fi'il mudhari atau masdar yang ada taknya. Contoh it, kalau wa'ada jadi it, asalnya kan iu it itu, yaitu asalnya yau idu. Nah, idatun asalnya apa ini? Wa'dun, ya kan? Ah, idatun. Nah. Itu wawunya dibuang. Tapi kalau masdarnya tidak diakhir dengan ta, maka tidak boleh fa kalimnya dibuang. Asalnya kan wa'dah, wa'datun itu menjadi apa ini? Idatun. Kalau masdarnya itu tidak diakhiri dengan ta, maka fa kalimnya enggak boleh dibuang. Di wa'dun. Nah, wa'dun di sini karena tidak diakhiri dengan ta, maka wawunya enggak boleh dibuang. Al-mas'alatu tsaniyah. Yajibu Yajibu hatful hamzah athaniyati fil madhi ma'al mudhari. Wasmil fa'il wasmil maf'ul. Nahu akrama yukrimu wal aslu yuakrimu. Mukrimin wa mukramin wal aslu muakrimin muakrimun wa muakramun. Mukrimin wa mukramin wal aslu mukramun muakrimun wa muakramun. Wajib membuang hamzah kedua yang ada pada fi'il madhi. Wajib membuang hamzah kedua yang ada pada fi'il madhi jika berbentuk fi'il mudhari, isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, contohnya akrama. Fi'il mudhari-nya yukrimu, asalnya yuakrimu. Artinya dibuang. Ya. Mukrimun asalnya muakrimun, habisnya dibuang. Mukramun asalnya muakramun, habisnya dibuang. Al-masalatu as-salisah. Ida usnida al-fi'lul madhi. Ida usnida al-fi'lul madhi. Al-maqsur al-ayni. Ila ta'il domiri wa nu'aulunihi. Ila ta'il domiri aulunihi. Jaza fihi thalathatu aujuhin. Jaza fihi thalathatu aujuhin. Ahaduha itmamuhu. Nahu dhaliltu. Asani hatfu lamihi. Wa naqlu harakatil aini ilal fa. Hatfu lamihi wa naqlu harakatil aini ilal fa. Nahu ziltu. Wasalis hatfulamihi. Wa ibqa'u fa'ihi ala harakatiha. Wa ibqa'u fa'ihi ala harakatiha. Nahu daltu. Nih, ada fi'il madhi yang ain kalimahnya di kasrah disandarkan pada tak dhamir atau nun, maka boleh dibaca tiga bacaan. Yang pertama itmam, artinya tetap tidak ada perubahan, dhaliltu. Yang kedua lam kalimahnya dibuang, kemudian harokat pada ain kalimah dioper ke pak kalimahnya, jadi dhiltu. Yang ketiga lam kalimahnya dibuang, fa kalimahnya harokatnya tetap jadi dhaltu. Masalah itu Arabiah wa asyara fi qawlihi wa kirna fikrna. Wa asyara fi qawlihi wa kirna fikrna ila anna al-fi'la al-mudari'a wal-mudha'afa ala wazni alladhi ala wazni yaf'ilna ila anna al-fi'la al-mudari'a wal-mudha'afa alladhi ala wazni yaf'ilna idha tasala binulil inasi jaza takhfifuhu bihadfi aynihi. Jaza takhfifuhu bihadfi aynihi. Ba'da nakli harakatiha ilal fa' wa qadal amru minhu. Wa dalika nahwu qawlika fi yakrirna yakirna wa fi itrirna kirna. Wa asyara fi qawlihi wa kirna fikirna ila anna al-fi'la al-mudari'a al-mudha'afa alladhi ala wazni yaf'ilna ila anna al-fi'la al-mudari'a al-mudha'afa, enggak pakai wawu ya, enggak pakai wal-mudha'afa atau maksud lo. Nah, ya. Alladhi ala wazni yaf'ilna idza tasala binulil inasi jaza takhfifuhu bi khatfi ainihi ba'da naqli harakatiha ilal fa'i wa qadal amru minhu wa dhalika nahwu qawlika fi yakrirna yakirna wa fi ikrirna kirna. Baik. Ucapan Ibu Ibnu Malik kirna fikirna mengisyarkan bahwa fi'il mudhari' mudhaf yang berwazan yaf'ilna jika bersambung dengan nunul inas nun jamak maka boleh ditakhfif dengan membuang ain kalimahnya setelah merubah posisi harakatnya ke fa' kalimah. Dan itu berlaku juga pada fi'il amrnya. Jadi ucapanmu yakrirna itu bisa engkau takhfif dengan bacaan yakirna. Ikrirna bisa engkau takhfif dengan baca kirna. Nah, al-mas'alah itu al-khamisah. Akhir. Wa asyara bi qawlihi wa qarna nukila wa asyara bi qawlihi wa qarna nukila ila qira'atina fi wa asim wa qarna fi buyutikunna. Bi fathil qaf. Wa asyara bi qawlihi wa qarna nukila ila kir'ati nafi' wa asim wa qarna fi buyutikunna bi fathil qaf. Wa asluhu iqrarna min qawlihim qarra bil makani yaqarru bi makna yakir. Hakahu Ibnu Al-Qatta'i thumma khufifa bil hadfi ba'da nadil harakah. Thumma khufifa bil hadfi ba'da nadil harakati wa huwa nadir li anna hadha takhfifa innama huwa lil maksur al ain. Wa asyara bi qawlihi wa qarna wa nukila ila qira'ati nafi' wa asim wa qarna fi buyutikunna. Al-Ahzab ayat 33 bi fathil qaf. Wa asluhu iqrarna min qawlihim qarra bil makani yaqarru bi makna yaqirru. Hakahu Ibnu Al-Qatta'i thumma khuffifa bil hadfi ba'da naqlil harakati wa huwa nadir li anna hadha takhfifa innama huwa lil maksuril 'ain. Wallahu ta'ala a'lam. Ibnu Malik dalam ucapannya wa qarna nukila mengisyarkan bahwa itu adalah bacaan nafi' dan asim terkait dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 33 wa qarna fi buyutikunna. Kalau normalnya kan wa qarna, ya kan? Tapi bacaan nafi' dan asim wa qarna fi buyutikunna. Qafnya di fathah, asalnya ikrarna. dari ucapan mereka qarafil makan ya qarf, tinggal di satu tempat. Maknanya sama dengan yakiru. Ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qattah. Kemudian ditakhfif dengan adanya pembuangan setelah perpindahan harokat. Tapi hal ini jarang terjadi. Karena sebetulnya takhfif semacam ini hanya berlaku pada ain kalimah yang dikasrau, ya. Yaitu ya kirna atau kirna, itu yang normalnya. Kalau ain kalimahnya di fathah kayak korna, nah itu dianggap jarang dipakai. Tapi itu adalah bacaan naf dan asim terkait dengan surah Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.